yang saya pilihkan buat Anda ya. Piye? Lah, wes kurang-kurangmu mau. Ya wes nanti ya. Kita mainkan dulu satu lagu lagi. Ada Rak Jodoh kita bermain bersama Edot Arisna. Maafkan ku kali ini harus pergi. Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon mantumu mulai. Merko anakmu ikira diparingi restu marang calon besanmu. Restui, tapi neko wewe di mengko dicap anak ra berbakti. Jaman kono anane apa tesan geranto iki kesane ison bayi hanya go umbo deweni. Maafkan ku kali ini harus pergi. konco-konco di rumah ya.